tinggal turun naik, turun naik terus. Ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, turun naik terus. Ku tinggal oleh saya turun naik terus. Ku goyang kasih keluar ku punya jurus. Dia mulai bikin bikin dia terburus. Supaya dia rencana bisa berjalan mulus. Oh! Bye. Thank you. gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.